bukti dari caramu. Cium pipiku, bibirmu seksi. Itu terbukti dari caramu. Sebenarnya aku seperti ada di dalam penjara cinta. Sexious. Yo.